Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Lum'atul I'tiqad, yang mana kitab ini membahas tentang akidah Ahlus Sunnah, akidahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di dalam memahami nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi ini pembahasan yang sangat-sangat penting, karena ini berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Akidah Ahlus Sunnah, akidahnya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, termasuk para imam mazhab yang empat. Naam. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena ini berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan keyakinan. Bagaimana kita meyakini dan memahami tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tidak mengetahui perkara-perkara ini, dan jangan sampai hanya sebatas pengakuan bahwa kita Ahlus Sunnah, bahwa kita seorang salafi, mengikuti salafus soleh, tapi tidak tahu akidah atau pemahaman para salaf tersebut. Karena demi Allah tidak belah bermanfaat pengakuan sebagai Ahlus Sunnah, tidak bermanfaat pengakuan penisbahan sebagai salafi, kecuali dengan dia memahami seperti apa yang telah dipahami oleh para pendahulunya. Barakallahu fikum. Mengaku Ahlus Sunnah, tetapi karena tidak atau jarang menghadiri ta'lim, banyak terlewat dari pembahasan tentang akidah. Ketika ditanya tentang akidah, dia menjelaskan dengan penjelasan di luar penjelasan Ahlus Sunnah. Nah, ditanya di mana Allah, jawabnya di mana-mana. Padahal dia mengaku bahwa dirinya seorang Ahlus Sunnah, salafi. Ngajinya dengan siapa? Dengan Ustaz Muhammad Umar As-Sewet. Dengan siapa? Dengan Ustaz Luqman. Dengan siapa? Dengan ini dan itu. Ulama-ulama asatidah kita. Tetapi karena hanya sebatas penisbahan, jarang ta'lim, jarang mengikuti kajian-kajian, begitu ditanya di mana Allah? Ya, di mana-mana. Ya. Mengaku Ahlus Sunnah, tetapi masih ada di tengah-tengah masyarakat untuk ikut berdemonstrasi. Entah demonstrasi dalam rangka menurunkan presiden misalnya, atau inspirasi, unjuk rasa dan lain sebagainya. Padahal itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum. Mengaku Ahlus Sunnah Tetapi ketika ada orang yang berkata dengan pemahaman selain ahlu sunnah, dia malah mengatakan, ya tidak mengapa, toleransi, masing-masing punya dasar. Lah iya, dasarnya dari mana? Dari Quran, dari sunnah, kita terima. Tapi kalau dasarnya hanya katanya, hanya kata ustaz, tapi ustaznya pun pemahaman tidak benar, nah ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ansahu nafsi wa iyyakum, untuk lebih bersungguh-sungguh di dalam menghadiri ta'lim, kajian terkhusus permasalahan akidah. Nah, barakallahu fikum. Durusul lughah penting, fikih penting, tetapi masalah akidah jauh lebih penting. Barakallahu fikum. Dan yang sudah pernah belajar, jadikan ini murojaah. Jadikan ini murojaah. Tidak ada ruginya ketika kita mengulang suatu pelajaran. Karena barakallahu fikum, dengan banyaknya kita mengulang, dengan banyaknya kita membaca atau mendengar, maka akan semakin kokoh, semakin kuat ingatan kita, pemahaman kita terkait hal tersebut. Barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa kelompok menyimpang dan juga pendiri-pendirinya. Di antaranya adalah kelompok Jahmiyah yang sudah sering kita sebut, dan asatidah lain pun sebut. Nah, tentang Jahmiyah. Jahmiyah itu penisbahan kepada Jahm bin Sofwan. Ya. Jahm bin Sofwan, meskipun dia bukan pendirinya, ya, karena Jahmiyah pendirinya itu adalah Ja'ad bin Dirham. Adapun Jahm bin Sofwan ini murid daripada Ja'ad bin Dirham. Namun karena pemikiran ini banyak disebarluaskan di tengah umat oleh Jahm bin Sofwan, sehingga terkenal atau diketahui bahwa akidah ini akidahnya Jahm bin Sofwan. Padahal Jahm bin Sofwan mengambil ilmunya dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Nah, barakallahu fikum. Jadi Jahmiyah penisbahan kepada pendirinya atau penyebarnya, yaitu Jahm bin Sofwan. Kemudian penyimpangan Jahmiyah ini adalah menolak nama dan sifat Allah. Allah enggak punya nama yang mulia, yang bagus. Allah tidak punya sifat yang tinggi, yang sempurna. Mereka menolak secara mutlak nama dan sifat Allah. Ini pemahaman atau akidah Jahmiyah. Yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu diambil dari kata i'tizal, ya, yang artinya memisahkan. Naam. Ini barakallahu fikum, pendirinya adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Naam. Dulu Wasil bin Atha ini muridnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Luar biasa, muridnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Tetapi karena dia tidak mengikuti nasihat gurunya untuk tidak bermudah-mudahan mendengar perkataan selain ahlu sunnah, ya, akhirnya terjatuh ke dalam pemahaman ini. Hasan Al-Basri seorang tabi'in, ya, barakallahu fikum, mempunyai pemahaman akidah ahlu sunnah wal jamaah, ilmunya kita ambil sampai sekarang. Adapun muridnya Wasil bin Atha, karena dia tidak mengikuti nasihat gurunya, sering mendengar diskusi dengan ahlul bid'ah, ahlul dolah dan lain sebagainya, akhirnya teracuni dengan pemikiran-pemikiran mereka. Jadilah dia menyimpang. Nah, maka kita hendaknya menjaga akidah kita, memagari akidah kita. Dengan apa? Dengan melindungi, ya, pemahaman kita daripada da'i-da'i penyeru-penyeru kesesatan. Dan sekarang banyak sekali, ya, dengan majunya era modern, semua yang ada bisa kita dengarkan, bisa kita lihat, banyak orang yang bermudah-mudahan, ya, karena nasihatnya bagus, akhirnya dia dengarkan, namun ada dari perkataannya yang disisipi syubhat tentang penyimpangan, dan dia tidak mengetahuinya. Nah, oleh karena itu hendaknya kita menjaga hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita daripada membaca kitab-kitab Ahlul Dolal, mendengarkan kaset-kaset ceramah-ceramah Ahlul Dolal, sebab karena keterbatasan ilmu yang ada pada kita, akhirnya tidak tahu kalau yang sedang kita dengarkan adalah syubhat atau penyimpangan. Maka akidah yang sahih, ya, layak diluhu syai', tidak berbanding dengan suatu apapun. Sayangi akidah kita dengan terus, ya, menjaga dan menseleksi apa yang kita dapatkan dari pendengaran dan penglihatan. Nah, karena ketika mendengarkan khutbah Jumat, terkadang ada ustadz-ustadz yang atau khatib Jumat yang menyampaikan akidahnya, ya, barakallahu fikum. Nah, ini harus diwaspadai. Oleh karena itu kita mempelajari akidah ini untuk membentengi diri kita daripada penyimpangan. Khawatir ketika mendengarkan khutbah Jumat, karena mau tidak mau kita harus hadir di situ, ya kan? Mau tidak mau kita harus hadir duduk di majlis untuk sholat Jumat. Nah, tidak mungkin kita keluar, barakallahu fikum. Meskipun kita paksa untuk tidak mau mendengarkan, namanya ada di tengah-tengah, ya pasti ada beberapa kalimat, beberapa kata yang terdengar. Nah, tapi kalau kita mengetahui atau mempunyai benteng, kita bisa biiznillah bisa melindungi diri kita daripada syubhat tersebut. Ya, maka semangat dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah, dan dulu ketika saya mempelajari kitab ini dan kitab-kitab yang lain tentang akidah, ya, saya azamkan saya tidak akan libur satu hari pun kecuali dalam keadaan benar-benar darurat. Saat itu saya sakit, ya, tapi karena tidak mau terlewat permasalahan akidah, saya ikat kepala saya pakai imamah dengan ikatan yang keras supaya mengurangi rasa sakit. Supaya apa? Supaya tidak terlewat ini masalah akidah. Supaya tidak terlewat permasalahan tentang akidah. Sangat sayang sekali untuk melewatkan pembahasan tentang akidah. Nah, dan alhamdulillah selama pembahasan tentang ini saya tidak pernah bolos atau goib walaupun hanya satu hari. Barakallahu fikum. Dan begitu pun dengan teman-teman sekalian, ketika terlewat dari pembahasan karena mau tidak mau harus masuk kerja misalnya, atau mau tidak mau harus safar, alhamdulillah kita ada rekaman, bisa didengarkan di, ya, di Telegram atau yang sudah di share di grup. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang kedua, tadi kelompok Mu'tazilah. Pendirinya adalah Wasil bin Atha. Pemahamannya, dia menetapkan nama bagi Allah tetapi menolak sifat. Ya. Nama Allah mereka tetapkan, tetapi sifat Allah mereka tolak. Dan meskipun mereka menetapkan nama bagi Allah, penetapannya tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah ketika menetapkan nama, menetapkan juga sifat dari makna yang terkandung pada nama tersebut. Contoh nama Ar-Rahman, ya, yang Maha Pengasih. Maka menetapkan sifat yang terkandung dari nama tersebut, yaitu Rahmah, penyayang, bahwa Allah penyayang dan pengasih. Tetapi Mu'tazilah, mereka hanya menetapkan nama As-Sami, Maha Mendengar, tapi tidak mendengar. Allah Al-Basir, Maha Melihat, tapi tidak melihat. Ini penyimpangan yang ada pada Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah nisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Naam. Ketika beliau belum taubat dan belum berpegang dengan akidahnya para imam mazhab. Dulu Abul Hasan Al-Asy'ari ini 40 tahun di dalam atau di atas pemahaman Mu'tazilah. Kemudian setelah itu beliau bertaubat, berpindah ke akidah Qullabiyah, lebih ringan. Kemudian bertaubat dan mendirikan mazhab sendiri dengan mazhab Asy'ariyah. Nah, kemudian setelah itu beliau bertaubat dan memegang akidah Ahlus Sunnah. Tetapi pengikutnya ketika beliau masih pada pemahaman yang batil, tidak bertaubat dan terus menyebarkan pemahaman Asy'ariyah tersebut sampai sekarang. Dan kebanyakan di Indonesia pondok-pondok Nahdiyin ya, itu pemahamannya adalah Asy'ariyah. Nah, apa keyakinan mereka? Mereka menetapkan nama bagi Allah, tetapi hanya menetapkan sebagian atau beberapa sifat saja, tidak semua ditetapkan oleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak menetapkan semua sifat untuk Allah. Adapun akidah Ahlus Sunnah apa? Semua nama pasti mengandung sifat. Maka akidah Ahlus Sunnah menetapkan semua nama dan menetapkan semua sifat yang terkandung dari nama tersebut, seperti pembahasan yang sudah pernah kita ambil. Nah. Dan pembahasan tentang sifat itu lebih luas daripada permasalahan tentang nama. Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Ya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat, dan sifatnya itu ditetapkan bagi Allah. Tetapi tidak semua sifat itu nama bagi Allah. Jadi makna pembahasan tentang sifat lebih luas pembahasannya. Ya, barakallahu fikum. Seperti di antara contohnya adalah al-makar. Ya, ini sifat bagi Allah setelah dirinci bagi yang berhak untuk mendapatkannya, yaitu sebagai penggagal. Allah gagalkan makar mereka. Ini sifat bagi Allah setelah ada rinciannya. Tetapi tidak bisa kita mengatakan itu nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah itu benar-benar yang tidak ada celah dari segala sisi. Benar-benar nama yang mutlak maknanya bagus. Ya. Adapun kalau sifat itu ada yang maknanya bagus, ada yang kadang maknanya tidak. Maka yang ditetapkan bagi Allah yang maknanya bagus. Nah, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan sifat yang ketiga. Al-Rabi'ah. Yang keempat berarti ya. Yang pertama sifat wajah, kedua sifat kedua tangan, ketiga sifat an-nafas, jiwa atau diri, dan yang keempat sifat al-maji. Mana al-maji? Datang. Ya. Barakallahu fikum. Sifat yang keempat sifat al-maji, artinya datang. Wa qalu subhanah, adapun dalilnya, dalil bahwa Allah datang itu pada surat Al-Fajr ayat 22. Nah, apa kata Allah? Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Dan Rabbmu datang. Begitu juga dengan malaikat-malaikatnya yang datang dengan berbaris-baris. Ya, waja'a rabbuk. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat datang. Nah, jadi datang ini termasuk sifat bagi Allah. Tapi ini bukan nama bagi Allah. Ya, ini sifat. Tadi kan seperti yang kita sudah sampaikan bahwa barakallahu fikum, kalau nama itu benar-benar mutlak bagus, ya. Dan mutlak mengandung sifat. Adapun al-maji, ya, ini hanya sifat, bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena maknanya datang. Berbeda dengan maha mendengar, maha melihat. Maka melihat, mendengar, gitu ya. Nah, adapun al-maji artinya datang. Dan itu bukan dari nama Allah, tetapi dari sifat Allah. Ya. Asy'ariyah tadi hanya menetapkan beberapa sifat. Maka kami katakan nama Allah saja hanya 20 sifat ya, kalau tidak salah 20 sifat, sifat wajib bagi Allah. Maka kami katakan nama Allah saja tidak terbatas, apalagi sifatnya. Iya kan? Nama Allah tidak terbatas dengan jumlah bilangan tertentu, apalagi sifatnya. Lebih tidak terbatas lagi. Nah. Kemudian dalil yang lain surat Al-Baqarah ayat 210. Hal yang dzuruna illa ayyatiyahumullah. Ya. Apakah mereka menunggu atau melihat, bisa maknanya illa ayyatiyahumullah, sampai kecuali Allah datang kepada mereka. Kecuali ketika Allah datang kepada mereka. Ya. Al-ityan, al-ityan dari kata ata ya'ti artinya datang. Sama maknanya dengan ja'a yaji'u artinya datang. Nah, sifat al-maji ini sifat fi'liyah. Kalau kemarin sifat wajah, kedua tangan, kemudian jiwa, itu sifat dzatiyah karena berkaitan dengan zat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensifati sifat tersebut, ya, tidak pernah terpisah darinya. Adapun al-maji datang ini bukan sifat dzatiyah tapi fi'liyah. Dari kata ya fa'ala yaf'alu artinya melakukan, sifat fi'liyah. Berarti ini berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat fi'liyah, perbuatan Allah, ini berkaitan dengan masyiah, kehendak. Kapan Allah berkehendak untuk datang, Allah datang. Kapan tidak berkehendak, Allah tidak datang. Ya, ini perbedaan antara sifat dzatiyah dengan sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah berkaitan dengan zat Allah, tidak pernah terpisah, senantiasa ada pada Allah. Adapun sifat al-maji itu sifat fi'liyah, berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak melakukannya, kapan tidak berkehendak Allah tidak melakukannya. Baik. Apa atau kapan Allah Subhanahu wa taala datang, yaitu pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat Allah datang. Tujuannya apa? Untuk memberikan penghakiman terhadap hamba-hambanya. Ya. Maji'ullah lil fasli baina ibadihi yaumal qiyamah. Nah. Untuk menghakimi hamba-hambanya pada hari kiamat. Yang ini kafir, yang ini mukmin, yang ini fasik, yang ini soleh. Ya. Barakallahu fikum. Sifat al-maji, sifat datang ini ditetapkan dengan dalil Quran. Tadi sudah kita baca dalilnya. Wa sunnah, dalil dengan sunnah, ya, dan juga dalil dari ijma' as-salaf, ijma' atau kesepakatan para salaf. Dalil dari Quran tadi sudah kita baca. Sekarang dalil dari as-sunnah. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yabqa illa may ya'budullaha atahum rabbul alamin, sampai saat tidak ada lagi manusia kecuali orang-orang yang menyembah Allah, atahum rabbul alamin, Allah datang kepada mereka. Rabbul alamin, rabb semesta alam, ya, Allah rabbul alamin datang kepada mereka. Hadis muttafaqun alaih, hadisnya panjang, ini potongannya saja. Intinya bahwa nanti di hari kiamat Allah akan datang menemui orang-orang yang beribadah atau mengesakannya. Barakallahu fikum. Maka keyakinan kita apa? Meyakini bahwa Allah mempunyai sifat datang. Nah, wa ajma'as salaf ala tsubutil maji' lillahi ta'ala. Para salaf, para sahabat sepakat menetapkan bahwa Allah mempunyai sifat datang. Lalu kewajiban kita apa? Fayajib itsbatuhu lahu min ghairi tahrif. Maka wajib juga bagi kita untuk menetapkan sifat al-maji dengan tanpa mentahrif. Apa itu mentahrif? Memalingkan dari makna zohir. Ya. Nah, seperti dengan mengatakan yang datang itu bukan Allah, tapi malaikatnya. Ya, ini termasuk mentahrif, memalingkan ya. Yang datang pada hari kiamat itu bukan Allah, tapi malaikat kata mereka, kelompok-kelompok yang sudah tadi kita sebutkan. Maka bantahannya apa? Di ayat sudah disebutkan waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Rabbmu datang dan juga malaikat-malaikatnya dengan berbaris-baris. Di situ sudah ada penyebutan pembedaan. Allah datang dan juga malaikatnya datang. Kalau makna rabb itu artinya malaikat, lalu apa manfaat dari penggabungan dua makna yang sama, ya kan? Berarti tidak ada manfaatnya kalau ja'a rabbuk wal malak, malaikat datang dan malaikat datang lagi. Ya, barakallahu fikum. Sudah dijelaskan di ayat, rabb datang dan juga malaikat datang. Ya. Barakallahu fikum. Nama malaikat sudah disebutkan. Nah. Min ghairi tahrifin, dengan tanpa memalingkan seperti tadi, yang datang bukan Allah tapi malaikat, tapi rahmat dan lain sebagainya. Ini tidak benar. Wala ta'til, menetapkan bagi Allah dengan tanpa menolak. Ya, menolak seperti mereka tadi. Ya. Kalau tadi memalingkan makna, yang satu lagi menolak. Seperti apa? Kalau kami menetapkan sifat datang bagi Allah, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk datang. Nah, namanya datang, berarti tadinya enggak ada jadi ada. Kalau Allah kan ada terus. Ya, ini karena mereka selalu mengaitkan dalam masalah sifat dengan makhluk. Ya, seperti wajah. Kalau kami menetapkan wajah, berarti sudah menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk punya wajah. Begitu juga dengan datang. Kalau Allah datang, berarti sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, karena datang berarti tadinya enggak ada jadi ada. Ya, barakallahu fikum. Jadi, kalau gitu kita tolak saja. Allah enggak datang. Nah, ini. Ya, barakallahu fikum. Ini orang-orang yang menolak. Kalau gitu kita tolak saja, Allah tidak datang. Karena kalau menetapkan sifat datang, kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, naudzubillah. Ya. Wala takyif, menetapkan dengan tanpa membagaimanakan. Ya. Dengan dia menghayalkan, ya mungkin datangnya Allah seperti makhluk, begini, begitu, enggak. Cukup yakin Allah punya sifat datang, adapun bagaimana bentuknya atau kaifiat tata cara Allah datang, kembalikan kepada Allah kaifiat atau bentuknya. Cukup yakini maknanya datang itu apa? Ya datang, jelas. Kita semua tahu makna datang itu seperti apa. Itu yang kita yakini, bahwa Allah mempunyai sifat tersebut. Tetapi jangan dihayal-hayalkan dan dibagaimanakan datangnya Allah. Enggak boleh. Wala tamtsil, dengan tanpa memisalkan. Memisalkan dengan mengatakan datangnya Allah seperti datangnya makhluk. Ini memisalkan. Tetapi apa? Cukup yakini huwa, bahwa itu maji'un hakiki. Datang yang hakiki, benar-benar datang. Yaliqu billah, sesuai dengan keagungan Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna, maka datangnya pun sempurna. Wa qad fassarahu ahlu ta'til. Adapun ahlu ta'til, orang yang menolak sifat Allah, ya, semua yang memalingkan dari mana zahir, semua yang menolak, semua yang membagaimanakan, semua yang menyerupakan, itu disebut mu'attilah. Itu disebut mu'attilah, orang yang menolak. Walaupun perkataan ta'til ini lebih kepada orang yang menolak, ya, perkataan ta'til lebih kepada orang yang menolak sifat Allah. Tetapi hakikatnya semuanya yang menyimpang ini adalah ahlu ta'til. Semuanya ahlu ta'til. Ya. Sebagai contoh, orang yang mentahrif, yang mengatakan yang datang itu bukan Allah, tetapi malaikatnya. Tetapi urusannya, ini sudah mentahtil, meniadakan. Apa yang mereka tiadakan? Yang mereka tiadakan adalah makna zohir. Satu. Kemudian orang yang ta'til, ini sudah jelas, yang menolak, Allah enggak punya sifat datang, kita tolak saja, sudah jelas ini dari mana ta'til. Wala takyif, ya. Wala takyif, dengan membagaimanakan. Ya, yang takyif juga sama, ahlu ta'til, dengan menta'til sifat sempurna bagi Allah. Allah jauh lebih sempurna dari apa yang mereka bayangkan. Maka kita ketika mereka membayangkan Allah begini, Allah begitu, hakikatnya mereka sedang merendahkan Allah. Ya kan? Karena Allah Maha sempurna, enggak mungkin kita bisa membayangkan kesempurnaan Allah yang begitu tinggi. Nah, wala tamtsil. Ya, orang yang memisalkan. Ini juga sama hakikatnya ahlu ta'til. Kenapa? Karena ketika mereka memisalkan Allah dengan makhluk, itu sudah menolak kesempurnaan bagi Allah. Allah Maha sempurna, tidak mungkin sama dengan makhluk. Maka ketika mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka telah mentaktil. Ya, mentaktil apa? Yaitu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan diserupakan terhadap makhluk. Maka di sini di secara umum waqad fasarahu ahlu ta'til bimaji'i amri. Dan ahlu ta'til semuanya yang mentahrif, yang mentaktil, yang mentakif, yang mentamtsil itu disebut ahlu ta'til. Bimaji'i amri. Dengan yang datang itu adalah urusan Allah atau perkaranya Allah, bukan Allah dengan zatnya. Wala wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, maka kami bantah mereka dengan yang ada pada kaidah keempat. Ini luar biasa, akidah keempat ini bisa diterapkan di semua bantahan. Maka kita harus benar-benar benar-benar ngelotok ya. Nah, sudah benar-benar di luar kepala ini bantahan atau yang ada di kaidah keempat ini. Apa bantahan yang di kaidah keempat? Satu, khilaf zahir nusus, menyelisihi zahir dalil. Sudah jelas datang Rabbmu, mereka malah mengatakan datang perkaramu. Ini jelas memalingkan dari mana zahir. Yang kedua, khilaf thariqatis salaf, menyelisihi caranya para salaf dalam memahami sifat Allah. Para salaf tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ketika dikatakan datang, ya mereka memaknai datang ya datang. Adapun bagaimananya Allahu a'lam. Yang jelas Allah datang, sudah selesai. Ya, barakallahu fikum. Jadi dengan mereka membagaimanakan, dengan mereka memalingkan dari makna zahir, itu mereka sudah keluar dari pemahaman para salaf. Ya, keluar dari caranya para salaf di dalam memahami sifat Allah. Kemudian laisa alaihi dalilun sahih, tidak punya dalil yang sahih yang menguatkan pendapat mereka bahwa yang datang itu bukan Allah tapi malaikat. Mana dalilnya? Nah, dalilnya ini tadi waja'a rabbuk wal malaku shaffan shaffa. Jelas di situ. Ja'a rabbuk, telah datang Rabbmu. Ada enggak makna Rabb bermakna perkara atau malaikat? Enggak ada. Ya kan? Jadi mereka berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan dalil. Jadi mereka tidak mempunyai dalil yang sahih. Nah, ini bantahan secara umum ada tiga. Dan bantahan yang berikutnya apa? Penyebutan dalam satu ayat dengan kata yang berbeda. Waja'a rabbuk, kemudian sebutkan lagi wal malak. Kalau maknanya rob itu adalah malaikat, lalu apa manfaatnya penyebutan yang berulang-ulang? Enggak ada manfaatnya, gitu kan? Iya. Batil. Saya tulis faedah tambahan, tidak ada di kitab. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wan nufah, nufah ini orang-orang yang menafikan, dan orang-orang yang menafikan yanfun al maji wal ikyan, menolak atau meniadakan sifat datang bagi Allah bil kulliyah, dengan keseluruhan mutlak, pokoknya Allah enggak datang. Wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan ma sama illa ma yahdutu fil makhluqat, datang itu hanya ada pada makhluk, Allah enggak datang. Ya, nah, Allah maha besar, enggak perlu datang. Ya, memang Allah maha besar, tapi ketika disebutkan mana waja'a datang, ya sudah, Allah menetapkan sifat itu untuk dirinya. Ya, apa kapasitas kita menolak sifat yang telah ditetapkan untuk dirinya? Baik, saya ulangi bahwa ahlun nufah, orang-orang yang menafikan ini, mereka menafikan atau menolak sifat datang secara keseluruhan, mutlak enggak bisa datang, mutlak enggak datang, dengan mengatakan bahwa datang itu hanya ada pada makhluk, bukan pada Allah. Adapun hululiyah, al-hululiyah dalam kurung orang yang mengatakan bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Jadi diri kita ini, pada diri kita ini ada Allah. Pada diri kita ini ada Allah. Kata siapa? Kata orang-orang yang berkeyakinan hululiyah. Ini pemahaman kufur. Nah, pernyat orang-orang siapa ya? Tarekat ya, yang sudah tinggi, yang gulahnya, yang ekstrimnya mengatakan seperti ini. Di antaranya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan, "Ma fil jubbah illallah." Tidak ada yang di dalam jubah ini kecuali Allah. Pada dirinya. Jadi mereka meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Di dalam anjing ada Allah. Di dalam babi ada Allah. Nauzubillah. Ini perkataan kufur dengan meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Al-Hululiyah. Al-Hululiyah mengatakan bahwa Allah datang, mengatakan bahwa Allah datang dengan meninggalkan tempatnya. Ya. Allah datang dengan meninggalkan tempatnya dan meninggalkan arsy-nya. Ini perkataan hululiyah. Perkataan yang batil. Karena mendetailkan apa yang mereka tidak ketahui. Siapa yang tahu Allah datang dengan meninggalkan arsy? Siapa yang tahu Allah datang dengan meninggalkan tempatnya? Nah, maka cukup yakini, cari keselamatan dengan hanya meyakini Allah datang sesuai dengan kesempurnaannya. Sudah selesai. Jangan terlalu berdalam-dalam. Datang ya berarti meninggalkan arsy-nya. Karena kan kita kalau mau datang gak mungkin dong kita bawa-bawa kursi. Ya. Selalu dikiaskan dengan makhluk. Padahal ya itu semua termasuk penyerupaan terhadap makhluk. Nah, apa-apa dikaitkan dengan makhluk. Apa-apa dikaitkan dengan makhluk. Padahal kalau dikembalikan, Allah mensifati itu, adapun tata caranya, kaifiatnya, wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Ya, barakallahu fikum. Selamat. Jelas ya? Baik. Sifat yang kelima, selesai dari sifat yang keempat. Sifat yang kelima yaitu ar-ridho. Ridho. Semua kita pasti tahu makna ridho itu apa, ya kan? Sudah, berarti enggak usah dijabarkan. Makna ridho sudah jelas. Ya, seperti wajah. Wajah mana? Ini yang menghadap ke depan ini. Ini wajah, jelas maknanya ya. Ridho, ya sudah, kita semua tahu makna ridho itu apa. Itu makna zahir. Ya, itu makna zahir. Makna zahir ridho ya, maknanya ridho. Baik. Sifat ridho ini sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, bukan dzatiyah. Kenapa? Karena berkaitan dengan masyiah atau kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah ridho. Kapan tidak, Allah tidak akan ridho. Nah, sifat ridho ini ditetapkan bagi Allah dengan dalil kitab wa sunnah, dalil sunnah wa ijma'is salaf, dan ijma'nya para salaf. Adapun dalil dari Quran banyak disebutkan, di antaranya dalam surat Al-Ma'idah ayat 119 yang berbunyi radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho kepada mereka. Siapa yang maksud mereka? Para sahabat. Waradu'an, dan para sahabat pun ridho kepadanya. Nah, maka Allah telah menetapkan untuk dirinya mensifati sifat ridho. Ya, berarti ini sifat fi'liyah karena berkaitan dengan kehendak. Karena banyak yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, termasuk kemaksiatan, keburukan, kejelekan, ya, para orang-orang fasik, ini tidak diridhoi oleh Allah. Nah, jadi Allah ridho kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka ridho sifat fi'liyah berkaitan dengan masyiah atau kehendak. Kapan Allah ridho? Ridho. Kapan tidak? Tidak. Adapun dalil dari sunnah, yaitu hadis Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yardha 'anil 'abdi, ya, benar-benar ridho, la-nya tidak panjang ya, la yardha, bukan la yardha. Kalau la yardha berarti tidak ridho, ya, harfu nafi. Ini lam saja, lam taukid. Innallaha la yardha, sesungguhnya Allah benar-benar ridho, anil abdi, kepada seorang hamba, ayyakulal aklah, yang memakan suatu makanan, fayahmaduhu alaiha, kemudian dia memuji makanan, memuji Allah subhanahu wa ta'ala alaiha, atas nikmat makanan tersebut. Ya. Au yashroba syurbata, atau kepada seorang hamba yang meminum suatu minuman, fayahmaduhu alaiha, kemudian memuji Allah atas nikmat minuman tersebut. Hadis rawahu Muslim. Nah, barakallahu fikum. Saya ulangi, itu makna kata per kata. Adapun makna kalau ingin ditulis supaya lebih ringkas, sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada hamba yang memakan atau yang memakan suatu makanan atau meminum suatu minuman, kemudian dia memuji Allah atas makanan dan minuman tersebut. Hadis rawahu Muslim. Oleh karena itu, hendaknya kita amalkan. Selain kita meyakini bahwa di dalam hadis tadi ada penjelasan tentang sifat ridho, kita pun terapkan dalam diri kita. Setiap makan, habis makan, kita puji Allah, alhamdulillah, alladzi at'amani wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kepanjangan, ya sudah, alhamdulillah, selesai. Segala puji bagi Allah atas nikmat makan tersebut. Ya. Ya. Amalkan, habis minum, makan, ucapkan alhamdulillah. Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang makan atau yang minum, kemudian dia memuji Allah atas makanan tersebut. Dan hindari mencela makanan. Hindari mencela makanan. Ini diantara adab makan. Tidak mencela makanan. Memakan enggak enak. Ya. Kurang gula, kurang asin, enggak enak. Tapi dia mengatakan kurang gula, kurang asin dalam rangka untuk mencela makan. Enggak enak, gitu kan? Barakallahu fikum. Tapi kalau hanya sebatas mengkhabarkan, ya, mesti mungkin kepada istrinya masak, ini mie kayaknya kurang asin nih, kayaknya kurang gula. Nah, ini tidak mengapa, sebatas mengkhabarkan. Tapi kalau dalam rangka mencela, ini yang tidak boleh. Ya, enggak enak. Bagaimana sifat Rasul ketika mendapati makanan yang beliau tidak suka? Tinggalkan tanpa harus ngomong, ini enggak enak, ini asem, ini segala macam. Sudah, suka makan, enggak suka tinggalkan. Ini adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis Bukhari, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inistahahu akalah wa in karihahu tarokah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun atau sedikit pun. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau enggak suka, beliau tinggalkan. Sudah. Jangan dikomentarin, ini makanan enggak enak. Ini makanan segala macam. Barakallahu fikum. Nah, kenapa? Karena ini bentuk ya kufur nikmat terhadap Allah dan juga kufur ya terhadap pemasaknya, akan menyakiti orang yang memasak. Gimana perasaannya? Istri sudah capek-capek masak, ya, kita datang diantongin kurang, tidak sesuai dengan selera kita, mi makanannya enggak enak, ya kan? Marah kan? Atau walaupun enggak marah, tapi hatinya, ya Allah, sudah capek-capek masak, begitu dimakan sama suami dicela, enggak enak. Sudah, diam. Barakallahu fikum. Kalaupun misalnya kita mau mengingatkan, ingatkan dengan cara yang baik. Masya Allah, makanannya enak. Tapi kalau ditambah gula atau garam sedikit lagi lebih pas. Padahal emang kurang pas, tapi caranya pun tepat supaya tidak tersinggung dan tidak merasa direndahkan. Nah, tidak mengapa. Itu termasuk dusta yang diperbolehkan ya, dusta suami kepada istri yang diperbolehkan. Tapi tidak semua dusta ya. Nah, jangan mentang-mentang boleh dusta suami kepada istri, tapi dipahami secara mutlak. Ya, mi nggak dapat gajian. Iya, padahal dapat. Loh, kenapa bohong? Boleh suami bohong sama istri. Ya, tidak seperti itu pemahamannya. Nah, barakallahu fikum. Baik, kembali ke pembahasan bahwa dari dalil di atas, dalil Quran dan dalil hadis di atas, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah taala dan juga rasulnya menetapkan sifat ridho bagi Allah subhanahu wa taala. Wa ajma'a salaf ala isbati ridho, juga ijma'nya salaf, kesepakatan para salaf. Ijma' itu enggak main-main ya. Ijma' atau makna kesepakatan itu tidak main-main. Sebab satu saja ada yang menyelisihi, tidak bisa disebut ijma'. Maka ketika dikatakan ijma' salaf, para salaf, sahabat dan yang lainnya bersepakat, ini maknanya benar-benar tidak ada perselisihan satupun dalam masalah tersebut. Jelas? Nah, barakallahu fik. Karena kalau satu saja tidak sepakat, tidak bisa dikatakan ijma. Wa ajma'a salaf ala itsbati ridho lillah. Dan ijma'nya salaf juga sepakat bahwa ridho sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sikap kita? Sikap kita adalah yajibu isbatuhu lahu, wajib menetapkan sifat ridho untuknya, min ghairi tahrifin, dengan tanpa mentahrif. Contohnya bukan ridho, ridho di situ maksudnya apa? Maksudnya memberi pahala. Ya. Nah, kalau memberi pahala itu bukan makna ridho, tetapi konsekuensi dari keridhaan Allah, lalu Allah balas dengan pahala, bukan makna ridho adanya pahala. Ya, barakallahu. Seperti kita mengharap wajah Allah. Kita mengharap wajah Allah, tetapi dengan menetapkan wajah itu, mengharapkan keikhlasan Allah, Allah balas dengan pahala. Nah, jadi sebab akibat, dengan sebab kita menetapkan sifat tersebut atau melakukan perkara yang Allah ridhoi, Allah berikan pahala. Nah, maka menetapkan dengan tanpa mentahrif, wala ta'til atau meniadakannya, wala takyif dengan tanpa membagaimanakannya, wala tamtsil dengan tanpa menyerupakannya. Ya, sudah jelas dibagaimanakan, dihayal-hayalkan ridhonya Allah bagaimana ya, ridho begini ridho begitu, atau diserupakan dengan makhluk, ini enggak boleh. Nah, karena makhluk ya, pertama laisa kamitsli syai', tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah. Ditambah kalau ridhonya makhluk tidak mutlak di atas kebenaran ya, makhluk ridho dengan apa yang dia mau ya kan, banyak. Sudah jelas kebenaran tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya tidak ridho ya, barakallahu fikum. Tetapi yang sesuai dengan hawa nafsunya baru dia ridho ya, makhluk jelas ya, bukan Allah yang maha sempurna. Nah, barakallahu fikum. Sehingga itu alasan ahlu ta'til menolak sifat ridho bagi Allah. Kalau kita menetapkan sifat ridho bagi Allah, berarti kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk dan sudah merendahkan Allah. Kenapa? Ya, kalau makhluk kan ridho itu kan ketika mencocoki hawa nafsunya, ketika enggak sesuai dengan hawa nafsunya dia tidak ridho. Kembali lagi, kamu menetapkan seperti itu karena pemahaman yang sudah keliru dari awal, dengan selalu mengaitkan dengan makhluk. Cukup padahal kalau dengan mengatakan Allah mempunyai sifat ridho, selesai, sudah. Nah, Anda selamat. Qala wa huwa ridho haqiqi yaliqu billahi ta'ala. Itu ridho yang hakiki, yang nyata, sesuai dengan Allah, kesempurnaannya, ya, keagungannya, kemuliaannya, sudah ridho, tidak sama dengan ridhonya makhluk. Qala wa qad fassarahu ahlu ta'til bis tawab. Dan ahlu ta'til, tadi ahlu ta'til siapa? Mereka-mereka itu yang tadi kita sebutkan empat golongan di atas. Ya, yang mentahrif, yang mentakyif, yang menta'til, yang mentamsil, itu semuanya ahlu ta'til. Ketika disebut kata ta'til, ahlu ta'til, maka maknanya mencakup semua yang disebutkan di atas. Tapi ketika dalam satu kalimat disebutkan ada ahlu ta'til, ada ahlu tamsil, ada ahlu takyif, maka maknanya berbeda-beda. Ya. Saya ulangi, ketika disebutkan dalam satu kalimat seperti tadi, ya, dengan tanpa mentahrif, mentaktil, mentakif, mentamsil, maka maknanya berbeda-beda sesuai dengan makna tersebut. Tapi kalau dalam satu kalimat hanya kata ta'til telah ditafsirkan oleh ahlu ta'til, maka maknanya mencakup semua empat perkara di atas. Ya. Barakallahu fikum. Ahlu ta'til mengatakan adalah sawab, artinya pahala. Ya. Di ridho, Allah ridho maksudnya Allah pahala. Ya. Memberikan pahala, makna ridho artinya pahala. Ya. Nah, ini batil karena sawab, pahala itu adalah sebab akibat dari keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan makna dari ridho itu sendiri. Qala wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ah, dan membantahnya dengan apa yang ada dalam kaidah keempat. Sudah, tinggal dirujuk saja kaidah keempatnya. Nah, sebagai tambahan faedah, mereka, ini penting, konsentrasi, ya, dalam semua sifat mereka selalu mengatakan, kalau kami menetapkan ini bagi Allah, maka kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk itu ridho, karena makhluk itu datang, karena makhluk itu mempunyai jiwa, karena makhluk mempunyai kedua tangan, karena makhluk mempunyai wajah, maka kita tolak saja dari Allah. Tayyib, kalau itu perkataanmu. Sekarang, apakah kamu wahai Asy'ariyah menetapkan sifat bagi Allah? Iyalah, harus. Sifat apa? Sifat ilmu, sifat melihat, sifat mendengar, sifat hidup. Bagus. Nah, terus makhluk hidup tidak? Hidup. Makhluk melihat? Melihat. Makhluk mendengar? Mendengar. Berarti kamu juga sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Oh enggak. Kalau itu yang saya tetapkan tadi sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah, maka kami katakan, kenapa Anda tidak fahami dan tidak yakini sifat-sifat yang lain pun seperti Anda meyakini sifat yang Anda tetapkan bagi Allah. Melihat apa ridho sesuai dengan ridhonya Allah. Wajah sesuai dengan wajahnya Allah. Kedua tangan sesuai dengan keagungan Allah. Anda akan selamat. Baik. Jadi itulah ahlul bid'ah, ahlul dolal selalu berkontradiksi dengan perkataannya. Ya kan? Mereka mengatakan tadi, saya ulangi, kalau kami menetapkan ini dan ini, berarti kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, karena makhluk mempunyai sifat ini dan ini tadi. Ya. Baik. Anda juga menetapkan seperti sifat hidup, ya, 7 sifat, 20 sifat. Perkataannya atau pertanyaannya, bukankah makhluk juga ada, ya, mensifati sifat tadi, sifat hidup, sifat ilmu, sifat melihat, sifat mendengar, sifat berbicara? Mereka menjawab, iya. Tapi itu sesuai dengan Allah, tidak sama dengan makhluk. Maka kami pun sama, sifat yang kami tetapkan, semua sifat yang kami tetapkan, tidak ada yang serupa dengan makhluk. Semuanya sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah, keagungan Allah. Nah, sebagaimana Anda meyakini bahwa sifat yang Anda yakini itu tidak sama dengan makhluk, tetapi sesuai dengan keagungan Allah, maka keharusan bagi Anda, konsekuensi bagi Anda, wahai ahlul asyairah, ahlul ta'til, Anda pun harus menetapkan semua sifat bagi Allah, karena Allah telah menetapkan sifat itu untuk dirinya. Ditambah dengan mengatakan, ya, itu semua sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Jangan dikait-kaitkan dengan makhluk. Nah, karena kalau dikaitkan dengan makhluk, Anda pun terjatuh. Anda pun tidak bisa terlepas dari ini. Karena makhluk juga hidup, makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat, makhluk juga berbicara, dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Dan walhamdulillah, dengan bantahan ini, banyak orang-orang mereka yang bertaubat atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kerasa, oh iya, kalau gitu saya juga yang saya yakini kontradiksi. Gitu kan? Menetapkan sifat-sifat ini bagi Allah, ternyata makhluk juga mensifati sifat ini. Nah, seandainya saya memahami seperti ahlu sunnah, saya selamat. Walhamdulillah, banyak yang taubat dan rujuk kembali kepada kebenaran, menjadikan semua sifat sesuai dengan keagungan Allah. Nah, barakallahu fikum. Ridho di sini, ya Allah ridho. Pertama, ridhonya Allah dengan perbuatan tersebut. Yang pertama, sesungguhnya Allah ridho, ya, ridho kepada dua perkara, ridho kepada amalannya dan ridho kepada pelakunya. Seperti tadi, sesungguhnya Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang memuji Allah karena nikmat makan dan minumnya tadi. Maka barakallahu fikum, Allah ridho kepada dua perkara. Ridho kepada perbuatannya, apa perbuatannya? Memuji Allah. Dan ridho kepada pelakunya, yaitu orang yang memuji Allah. Nah, sehingga dengan demikian kita ihtisab mengharap pahala dari Allah untuk semua amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Yakin bahwa Allah ridho kepada apa yang kita perbuat dan ridho kepada kita yang telah melakukan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasannya, bahwa ridho Allah terbagi menjadi dua, ridho kepada amalannya, ya, amalan yang terpuji yang diridhoi, dan ridho kepada pelakunya. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.